Belum banyak yang tahu bahwa pantai di Banyuwangi sangatlah indah dan tidak kalah indah dibandingkan dengan pantai Bali yang berada persis di seberang lautan. Di Banyuwangi, ada pantai Pulau Merah yang terkenal dengan pasir pantainya yang berwarna merah kecoklatan karena adanya kandungan mineral besi seperti iron oxide. Ada juga pantai Pelengkung atau Jilen yang terkenal sebagai surganya para peselancar karena ombaknya yang besar dan konsisten. Sayangnya, keindahan pantai di Banyuwangi terancam dengan sampah yang semakin lama semakin menumpuk. Kalau sampah mengotori pantai, siapa sih turis yang bersedia datang? Tentu tidak ada yang akan berkunjung ke pantai yang indah ini. Untuk mengatasi masalah sampah di pantai, INSWA atau Indonesia Solid Waste Association punya solusi jitu mengatasi masalah sampah di lautan yang dilaksanakan dalam proyek bernama Clean Ocean Through Clean Communities atau CLOCC, bekerja sama dengan Avfall Norge, sebuah lembaga pengelolaan sampah dari Norwegia. CLOCC adalah upaya menjadikan laut bersih dengan mengelola sampah secara baik di daratan. Banyak yang tidak menyadari bahwa sampah di pantai adalah hasil dari carut-marutnya pengelolaan sampah di daratan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik di daratan akan terbawa ke sungai dan akan berakhir di pantai dan lautan. Proyek CLOCC telah menghasilkan sebuah master plan pengelolaan sampah di Banyuwangi yang merupakan sebuah tonggak penting bagi penyelesaian masalah sampah. INSWA meluncurkan buku Membumikan 5 Aspek Pengelolaan Sampah di Indonesia yang dilakukan di Jakarta pada 5 Februari 2024. Buku ini bercerita mengenai prinsip-prinsip ISWM atau Integrated Sustainable Waste Management, yaitu sebuah konsep pengelolaan sampah terintegrasi dan berkelanjutan yang diterapkan di Banyuwangi. Acara peluncuran buku ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, LSM, dan mitra pembangunan. Buku Membumikan 5 Aspek Pengelolaan Sampah di Indonesia sendiri mengupas tuntas konsep-konsep pengelolaan sampah terintegrasi dan berkelanjutan pada proyek yang harapannya akan menjadi penerang jalan gelap memahami cara penyelesaian pengelolaan sampah di Indonesia. Acara peluncuran buku dihadiri oleh sederet nama penting seperti Menteri Pan-RB, Bapak Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani, Ibu Nani Hendriati, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, pejabat dari Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, Kemenkeu, dan BRIN. Semua pihak yang turut hadir telah menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama dengan INSWA untuk membawa dan menerapkan konsep ISWM pada proyek CLOCC ke dalam institusinya masing-masing. Proyek Clean Ocean Through Clean Communities atau CLOCC dilaksanakan di Banyuwangi sejak 2020 hingga 2023. Salah satu keberhasilan paling utama adalah peluncuran rencana induk pengelolaan sampah atau master plan oleh Bupati Banyuwangi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024. Master plan ini merupakan panduan aksi untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik di Banyuwangi dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang. Master plan menjadi penting karena untuk mengelola sampah dengan baik diperlukan infrastruktur seperti TPS 3R, atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle, dan TPA, tempat pemrosesan akhir. Untuk mempersiapkan infrastruktur seperti TPS 3R dan TPA, diperlukan dana. Dan agar dana dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan, diperlukan adanya peraturan yang mengatur alokasi dana dan fungsi kelembagaan yang akan menjalankan pengelolaan sampah dengan baik. Inilah peran dari Master Plan Pengelolaan Sampah. Pada proyek CLOCC ini, INSWA menerapkan 5 aspek pengelolaan sampah yang dibumikan ke dalam petunjuk pelaksanaan di lapangan. Agar pengelolaan sampah berjalan mulus, maka diperlukan 2 buah aspek penting, yaitu aspek teknis atau hardware, dan aspek tata kelola atau software, seperti halnya sebuah komputer. Masalahnya, selama ini kita di Indonesia hanya fokus kepada aspek teknis saja, sering melupakan 4 aspek pengelolaan sampah lainnya, yaitu peraturan, kelembagaan, pendanaan, dan sosial budaya. Jika aspek teknis mewakili konsep hardware dari sebuah komputer, maka aspek lainnya mewakili konsep software. Dan konsep software ini yang merupakan elemen penting, karena mewakili sisi manusia yang merupakan elemen paling penting dalam pengelolaan sampah. Di dalam buku ini, ISWM yang diadaptasi oleh INSWA membedakan dua rantai dalam satu sistem pengelolaan sampah, yaitu rantai layanan dan rantai nilai. Rantai layanan adalah rantai yang memastikan bahwa sampah terkumpul sepenuhnya, terolah di fasilitas pengolahan sampah, hingga residu terangkut ke TPA. Dan tidak ada lagi sampah yang berceceran dan menyebabkan berbagai masalah seperti penyakit atau pencemaran. Sedangkan rantai nilai adalah rantai yang memulihkan sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis. Selama ini, keduanya sering tercampur menjadi satu, sehingga membingungkan bagi para pelakunya. Jika dicampur adukan seperti bank sampah, malah jadi membingungkan karena petugas kebersihan bertugas memberikan layanan pengangkutan sampah atau rantai layanan, di mana layanan tersebut membutuhkan biaya. Tapi, di sisi lain, jika dicampur dengan rantai nilai, maka akan ada transaksi jual-beli barang untuk didaur ulang atau rantai nilai yang akan membebani layanan pengelolaan sampah tersebut. Jelas Andik, Sekjen INSWA, yang menjadi salah satu pembicara pada peluncuran buku tersebut, sekaligus project leader dari proyek CLOCC ini. Selain itu, buku ini mengusung konsep operator model yang membagi 7 peran kelembagaan. Dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pada gilirannya membentuk satu siklus sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Pada acara peluncuran buku ini, Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani, meluncurkan rencana induk pengelolaan sampah atau master plan yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024. Master plan ini merupakan panduan aksi untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik di Banyuwangi dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang. Mulai dari perencanaan, kebutuhan anggaran, institusi yang perlu dilibatkan, hingga rencana aksi tahunan untuk program dan kegiatan, semua tertuang rinci dalam dokumen bernilai tinggi ini. INSWA berharap master plan ini tidak hanya menjadi pajangan, tetapi benar-benar menjadi pemicu akselerasi aksi bagi pemerintah, swasta, LSM, maupun komunitas di Banyuwangi. Master plan pada pengelolaan persampahan ini merupakan sebuah prestasi besar bagi Banyuwangi. Karena tanpa adanya master plan, maka pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan baik. Master plan ini ibarat buku manual pada penggunaan mobil yang akan memberikan arah pengelolaan sampah secara sangat mendetail. Sehingga semua pemegang kepentingan mempunyai panduan yang jelas dalam bertindak, mempunyai payung hukum yang jelas, dan tentunya payung hukum ini memberikan landasan anggaran yang juga jelas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sehari-hari. Hadirnya buku dan master plan Banyuwangi merupakan terobosan untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kami mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi mewujudkannya, lanjut Andik. Saat acara berlangsung, pihak-pihak yang hadir seperti Kemenpan RB, KLHK, Kemen PUPR, Kemenko Marves, Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, Kemenkeu, dan BRIN telah menyatakan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan INSWA untuk membawa konsep pembentukan master plan serupa pada daerah atau institusinya masing-masing. Diharapkan, master plan yang telah dibuat akan menjadi awal bagi master plan lain di berbagai daerah dan institusi masing-masing sesuai dengan kondisi unik yang dihadapi masing-masing pihak. Semoga buku membumikan 5 aspek